di telepon, angkat di angkat angkat di WhatsApp, angkat di baca baca SMS, ya di respon juga. Oh sayang, kau lagi di mana? Sayang jangan gitu dong. Aku takkan berbohong, aku akan jujur sayang. Aku tak akan berdusta. Semalam bobo di mana, bobo sama siapa? Kamu ngapain aja sampai tak ingat pulang? Di telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, di WhatsApp gak dibaca, aku jadi curiga. Aku akan jujur, jangan kau banyak ngatur. Semalam aku tidur, tapi bukan aku kabur. Semalam, bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam, bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Katanya, kau pergi ke kantor. Sama siapa?